Kenangan indah saat bersamamu, saat kau ada di sampingku. Kini semua terulang kembali, masa-masa terindah bersama. Aku jatuh cinta lagi, cinta yang dulu bersemi kembali. Aku jatuh cinta lagi, cinta pada mantan kekasihku. Pernah ada di hatiku, kini telah hadir kembali di jiwaku. Mungkinkah semua terulang kembali? Ku ingin engkau seperti jatuh cinta kepada dirimu. Aku jatuh cinta lagi, cinta yang dulu bersemi kembali. Aku jatuh cinta cinta kepada